Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Untuk pertemuan pagi ini dan besok, insyaallah kita isi dengan kajian sirah untuk hari Rabu dan Kamisnya Ustaz Abdul Hasan. Jadi kita tukar jadwal untuk pekan ini saja. Selanjutnya berjalan normal. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita membaca keterangan dari penulis rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah keluar dari Mekah menuju ke Madinah, dan beliau berdua singgah di Gua Tsur selama 3 hari untuk menyiapkan persiapan, yang kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan. Qala al-muallif rahimahullah, qissatu Suraqah ibn Malik. Kisah Suraqah bin Malik. Falamma ayisa al-musyrikun minhuma. Ketika orang-orang musyrik putus asa, gagal menangkap keduanya, ja'alu liman ja'a fihima diyata kulli wahid minhuma, liman ya'ti bihima au bi ahadihima. Mereka pun menggelar sayembara, memberikan hadiah bagi siapa saja yang bisa menangkap keduanya atau salah satunya dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Fajad dan nasuful talab, orang-orang pun mulai untuk melakukan pencarian. Mereka mengikuti sayembara yang digelar oleh orang-orang Quraisy dengan upah dan hadiah yang cukup besar. 100 ekor unta bagi yang bisa mendatangkan atau menangkap Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai urusannya. Falamma marru bihayyin min mudlij mus'idina min qudayd. Ketika orang-orang ini yang sedang melakukan pencarian melewati sebuah kampung dari suku Mudlij, mereka sedang berjalan naik dari Qudayd. Basura bihim rajulun. Ada seorang laki-laki yang memperhatikan mereka. Fawaqafa 'alal hayy. Lelaki ini pun menghampiri kampung tersebut. Faqala, kemudian mengatakan, laqad ra'aitu anifan bisahil aswidah ma uraha illa Muhammad wa ashaba. Sungguh tadi aku melihat di tepi pantai ada beberapa orang yang berjalan, dan saya mengira mereka adalah Muhammad dan rombongannya. Jadi ada orang yang kebetulan melihat Rasul pas beliau dengan sahabat Abu Bakar ditemani dengan navigatornya melewati jalan yang tidak biasa. Nah, atau orang ini melihat dari kejauhan, kayaknya ada orang lewat sini. Tapi masih belum begitu sadar bahwasannya di gelar sayembara untuk menangkap beliau. Ketika orang ini melihat rombongan Quraisy sedang mencari sesuatu, dia juga mendapatkan berita akan sayembara yang digelar. Dia pun mendatangi orang-orang yang sedang menggeledah kampung di situ. Kemudian dia menyampaikan bahwasanya dia sudah berpapasan dengan Rasul, melihat beliau dan rombongannya. Fafatina bil amri Suraqah ibn Malik. Suraqah bin Malik mengambil kesempatan. Farada ayyakuna dhafarullah. Dia berambisi untuk bisa mendapatkan dan memenangkan sayembara tersebut. Waqad sabaqa lahu min ad-dhafari ma lam yakun fi hisabihi. Namun sudah ada seseorang yang berhasil untuk mendeteksi keberadaan Rasul yang ternyata di luar dugaan Suraqah. Faqala, Suraqah pun mengalihkan, bal huma fulan wa fulan kharaja fi talabi hajatin lahuma. Yang engkau lihat itu adalah fulan dan fulan, mereka sedang keluar untuk mencari kebutuhannya. Jadi Suraqah bin Malik ketika mendapatkan berita dari orang ini, kalau dia melihat ada sebuah rombongan yang sedang berjalan di tepi pantai, Suraqah langsung, ini kayaknya Muhammad memang. Cuma orang ini sudah duluan tahu. Kalau kita sampaikan kalau itu benar-benar Muhammad, khawatir dia yang akan menangkap dan dia yang akan mendapatkan sayembara. Akhirnya Suraqah mencari ide gimana caranya untuk mengalihkan perhatian orang ini. Akhirnya dia berbohong. Suraqah bin Malik menyatakan kalau yang dilihat sama orang tadi itu bukan Muhammad, bukan rombongannya, itu orang lain. Itu fulan-fulan-fulan yang mereka sedang keluar untuk mencari kebutuhan. Orang tadi percaya-percaya saja, karena memang dia melihat dari jauh, aswidah. Lihat ada hitam berjalan. Yakni ada gerombolan orang sedang berjalan. Jadi tidak bisa memastikan dengan pasti 100% kalau itu Muhammad. Suraqah bin Malik mengalihkan dan dia pun mengikuti ucapannya Suraqah. Nah, dari situ Suraqah mengambil kesempatan. Dia sudah melihat sepertinya kondisi memihak kepada dirinya. Dia pun mulai menyusun rencana. Tsumma makatsa qalilan. Suraqah pun diam sejenak. Ya, jadi enggak langsung, enggak kemudian ngalihkan, kemudian dia pergi, ketahuan bohongnya. Dia ngasih tahu, ngalihkan, kemudian dia memantau keadaan sekitar, dan dia mundur teratur. Tsumma qama fa dakhala khibah. Kemudian setelah itu dia berdiri, berjalan pelan-pelan menuju ke tenda miliknya. Waqala li jariyatihi. Kemudian dia berkata kepada budak perempuannya, "Ukhruji bil faras min wara'il khiba wa mau'iduki wara'al akmah." Tolong bawa kuda milikku melewati belakang tenda dan kamu tunggu saya di akmah, bukit kecil dekat dari sini. Kamu ke sana dulu. Nanti tak susul ke sana. Caranya Suraqah biar tidak ketahuan. Jadi budaknya yang suruh bawa kudanya sampai ke tempat bukit yang kecil, baru nanti Suraqah nyusul ke sana. Thumma akhadha rumhahu. Kemudian Suraqah mengambil tombaknya. Wa khaffadha 'alayhi yakhuttu bihi al-ardha. Dia meletakkan ujung tombak di atas tanah sambil dia seret. Hatta raqiba farasa, hingga dia naik ke atas kudanya. Berangkat dia, kejar. Dia menuju ke tempat yang tadi disebutkan oleh orang yang sempat melihat. Kejar sama Suraqah, ternyata betul. Ya, dilihat, oh iya betul nih, Muhammad sama rombongannya. Semakin berambisi dia. Falamma qaruba minhum wa sami'a qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr yukthiru al-iltifat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaltafit. Suraqah bin Malik sudah mulai mendekati mereka. Bahkan dia pun mendengarkan sayup-sayup Rasul sedang membaca sesuatu. Abu Bakar noleh terus. Rasul tidak menoleh sama sekali. Qala Abu Bakar, sahabat Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ada Suraqah bin Malik qad rahiqana. Wahai Rasulullah, Suraqah bin Malik sudah menyusul kita. Kita mau ditangkap ini. Fada'a alaihi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan kepada Suraqah. Fasakhat yada farasihi fil ardi. Seketika itu kedua kaki kudanya itu langsung masuk ke dalam tanah. Terjungkal Suraqah. Jadi dia udah ngejar. Abu Bakar ngelihatin terus. Wah kok tambah deket, tambah deket, tambah deket. Sampai dengar sayup-sayup bacaannya Nabi, ya. Ketika sahabat Abu Bakar semakin panik, ngomong sama Rasul, Rasul, deket dia, mau ditangkap kita. Rasul doa, langsung kudanya, kakinya masuk ke dalam tanah, terjungkal Suraqah. Ya, kayak kecepatan, lagi cepat-cepatnya rem dadak, ya. Ya, langsung nyosop, ya. Bahasa wong sedayu nyosop, ya. Langsung terjungkal Suraqahnya mental dari kudanya. Jatuh dia. Kemudian Suraqah mengeluarkan semacam kayak apa anak panah atau apa yang biasa dipakai oleh orang-orang jahiliyah untuk apa namanya mengundi. Mengundi nasib. Ya, dikeluarkan. Dicek. Hasilnya apa? Oh, hasilnya kalau saya maju celaka saya. Satu seekor unta tapi. Siapa pula? Sudah deket kok ya. Jadi dia menentang ramalan dia sendiri. Kudanya disuruh berdiri lagi. Tancap lagi. Udah mulai deket. Abu Bakar noleh lagi. Rasul doa lagi. Jatuh lagi. Mental lagi Suraqahnya. Mulai rasa takutnya muncul. Wih bahaya ini. Ya. Kayaknya ada sesuatu ini. Ini gak main-main. Ini kalau saya lanjutkan, bukan cuma kudanya yang mancep ini. Saya juga bisa mancep di tanah, gak metu, repot ini. Ya. Akhirnya dia pun sadar dan merubah niatnya. Faqala, Suraqah pun mengatakan, Qad alimtu anna alladhi asabani bidu'aikuma. Saya sadar. Bahwasanya saya celaka ini karena doa kalian berdua. Fadu'allaha li wa lakuma an arudda an-nasa ankuma. Tolong doakan kepada Allah agar menyingkirkan celaka ini dari saya dan saya menjamin akan membuat orang-orang itu berhenti untuk mengejar kalian. Fada'alahu Rasulullah SAW fa khalasat yada farasih. Rasulullah SAW berdoa. Kemudian kedua kaki kudanya pun kembali ke tempat asalnya dan normal. Nah, jadi pas sudah yang kesekian kalinya jatuh, gak bisa lagi kudanya. Betul-betul apa namanya kakinya gak bisa diangkat. Manggil Suraqah, panggil Abu Bakar, panggil Rasul. Ketika itu sempat ngobrol dari kejauhan. Kamu ngapain ngejar? Terus Suraqah bilang, saya tadi niatnya mau nangkep. Tapi ngelihat kayak gini kondisinya, saya mulai paham. Kayaknya memang ini urusan besar ini. Saya enggak, bukan bagian saya lagi. Saya ingin berdamai. Katanya Abu Bakar, tenang mau berdamai. Iya, Rasul memberikan isyarat, kalau enggak masalah kita dekati dia. Akhirnya didekati, kemudian Suraqah mengatakan seperti ini. Didoakan sama Rasul, kudanya berhasil di, apa namanya, selamatkan, kemudian ini minta jaminan Suraqahnya. Fantalaqa wa sa'ala Rasulullah SAW ayyaktub lahu kitabah. Akhirnya Suraqah bergegas atau bersiap untuk kembali dan meminta kepada Rasulullah SAW untuk ditulis surat perjanjian. Karena Suraqah sudah memandang ini kayaknya memang bakal menang Muhammad ini. Muhammad ini bakal menjadi orang sukses. Bakal jaya dakwahnya. Kita-kita ini bakal kalah. Tapi kalau saya pribadi masih belum menerima dakwahnya dia. Terus tak minta jaminan saja. Siapa tahu nanti ternyata Muhammad itu berhasil untuk menguasai kita, saya tetap aman, ya, saya tetap aman, mendapatkan jaminan dari Rasul. Fakataba lahu Abu Bakrin bi amrihi fi adim. Maka sahabat Abu Bakar pun dengan perintah Rasul menulis perjanjian untuk Suraqah di kulit, ya, tempat adim itu kulit yang disamak. Wa kana al-kitab ma'ahu ila yaumi fathhi Makkah. Surat itu tetap dipegang sama Suraqah sampai Fathu Makkah. Faja'a bihi fa wafa lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul masuk ke dalam Makkah, Suraqah mendatangi Rasul, menyodorkan surat yang dulu dia minta dari beliau, dan Rasul pun memenuhi janjinya. Tayyib. Ini Syekh Bishyek Yudhkar. Mirip kayak sahabat Umar dulu. Ya. Sebelum masuk Islam. Jauh sebelum masuk Islam. Jadi beliau pernah sama teman-temannya itu ditangkap sama orang-orang Romawi. Kalau tidak salah. Kalau ada orang Romawi, orang Persia. Ditangkap. Ya. Disekap, diculik. Semua barang yang dibawa dilucuti, dirampas. Mereka dimasukkan di sel yang berbeda. Ya. Ada beberapa orang. Ternyata mereka disiksa dan disuruh kerja. Kerja paksa. Nah, mereka mendatangi selnya Umar. Bawa cangkul, bawa linggis, pokoknya bawa alat pertanian. Disuruh nyangkul, suruh kerja. Ya. Nah, sahabat Umar gak biasa kayak gitu. Ya. Ngamuk beliaunya. Pas dikasih, disodorkan itu, suruh kerja, gak mau beliaunya. Terjadi sedikit bentrok, sahabat Umarnya marah. Langsung gak pakai pikir panjang. Disembelih orangnya sama sahabat Umar. Pakai cangkulnya itu. Diambil langsung tebaskan kepalanya, kabur beliau. Ya. Lari, gak tahu teman-temannya kayak gimana, gak paham. Yang penting lari dulu. Beliau lari sampai keluar dari area musuh. Pas lagi terengah-engah, ya, tiba-tiba ada orang Yahudi papasan sama beliau. Orang Yahudinya ngelihatin, loh, ini sepoi, ini Umar ini kayaknya, kenal dia, ya, tahu, karena memang dalam kitab suci mereka itu penyebutan tentang Rasul, tentang Khalifah. Khulafa Arba'ah itu sangat rinci dan detail. Jadi mereka bisa tahu. Lagi Umar ini kayaknya. Ini Umar ini. Betul ini Umar ini. Dia datang sama orang Yahudi tadi. Sebentar. Apa mana ini? Menggir aku mau lari ini. Mau ngapain? Katanya dia. Sik, kamu Umar toh? Iya, aku Umar. Ada apa? Tolong, tanda tangan nih surat ini. Tanda tangan apa lagi? Ya. Terus pokoknya tanda tangan nih. Tanda tangan. Siapa teman? Ditantangani, lari beliau. Ternyata itu surat perjanjian, ya, surat jaminan, ya. Ternyata betul. Sampai Rasul meninggal digantikan sama sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Abu Bakar meninggal digantikan sama sahabat Umar, terjadilah peristiwa pembukaan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis berarti tempatnya. Nah, ketika Baitul Maqdis dikuasai, sahabat Umar diundang untuk datang ke Baitul Maqdis. Datang beliau. Nah, sebelum sahabat Umar datang ke sana, lah kan pasukan kaum muslimin kan mulai menetralkan wilayah. Orang Yahudi ini enggak mau disuruh keluar. Katanya, "Saya sudah dapat jaminan." Jaminan dari siapa? Dari Umar. Kapan gue ketemu Umar? Terus ini tanda tangannya ini, enggak percaya. Akhirnya dia minta, "Saya pengin ketemu sama Umar." Nah, ketika waktu sahabat Umar datang, sodorkan. Dilihat, oh iya, ini tanda tangan saya ini. Kok tahu dianya? Ternyata itu dulu ketika beliau sedang lari kabur dari tahanan, ketemu sama orang ini, beliau tanda tangan. Akhirnya dipenuhi sama beliau dan diberikan jaminan keamanan. Faraja'a fawajada an-nas fi talab. Suraqah bin Malik kembali dan mendapati manusia sedang mencari keberadaan Rasul. Faja'ala yaqul, maka Suraqah pun mengatakan, qad istabra'tu lakumul khabar. Saya sudah memastikan berita untuk kalian. Waqad kufitu mahahuna. Sudah cukup pencarian dihentikan sampai sini. Karena yang tadi disebutkan enggak benar, ya. Itu bukan Muhammad yang keluar. Bagaimana awal an-nahari jahidan 'alaihima wa kana akhiruhu harisan lahumā. Suraqah ketika di awal siang berambisi untuk menangkap Rasul dan sahabat Abu Bakar, namun di akhir siang justru Suraqah menjaga keamanan Abu Bakar, Rasul dan Abu Bakar. Baik. Kemudian kisah Ummu Ma'bad.